bidadari alekira beta pun sayang cuma ada di hayalan. Cemburu kita tahu cuma beta yang alema, asal ale tahu beta sungguh-sungguh mengharap ale pun kini. Para